Mugi-mugi kula kali panjenengan dipun gampangaken, dipun banggaaken, dipun legaaken kapan kula kali panjenengan ngikuti ajaranipun, piwulanganipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Wahai zat yang merubah perilaku umat manusia, rubahlah perilaku kulo lan dulur-dulur sederek kulo sing ngaji dan mendengarkan. Tenggene perilaku kelampahan yang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan panjenengan tulungi Gusti saketo ngelampai sholat lima waktu dengan baik dan jamaah, mboten sampai keter dengan mencari rizki yang sudah dijamin dan disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, mugi-mugi sedaya sing hadir yang mendengarkan di rumah menginginkan rahmat dan pemberianmu, mugi panjenengan maringi nopo ingkang panjenengan paringaken dumateng kauloh panjenengan sing santos yang soleh yang panjenengan ridhoi yang dibanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi kulubina wa ja'alna minar rasidin. Mugi-mugi kula kali panjenengan dipun senengaken kali Gusti Allah ngelampai keimanan, lan mugi-mugi keimanan itu menjadi kembang dan rabuk pupuk tenggene mana kula kali panjenengan. Mugi-mugi sedaya sing rawuh yang ada di rumah, mugi-mugi didadekno wong kang oleh pitutuh saking Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, setelah kula kali panjenengan mendengarkan fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan, pahala-pahala atau imbalan-imbalan yang diberikan Allah kanggene tiang sing jamaah, terutama yang datang di shof yang pertama ataupun di belakang imam, kita semangat untuk mengisi shof yang pertama. Tapi para hadirin sekalian, janganlah semangat untuk merebut shof pertama niki menimbulkan akhlak perilaku yang kurang sopan. Ya, kita merebut karena apa? Umat Kanjeng Nabi yang bakal masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruhama ubainahum, saling menghormati, saling menyayangi, saling nguwongno di antara sesama jamaah. Ya. Elek kirane aku sudah pernah di sini, wong liya tak kei kesempatan. Lek pancen aku teko dhisik, ya ana ngarep. Lek aku teko kari, ya ana ngene mburi. Kita beri kesempatan kepada orang lain, bukan kita saja. Lek kula kali sampean bisa ngalang-ali, tempat itu menjadi saksi kangge kula kali panjenengan. Lek kula kali panjenengan kagungan tempat khusus gawe sembahyang sunat ana sijine masjid, kemudian kita meninggal, tempat itu akan memberikan sinar, bersinar sampai nuju nang ngene arsi Gusti Allah selama 40 hari. Ya. Barokah istiqomah tempat itu, tempat gawe sembahyang sunat. Mergane kula kali sampean ana omah gawe panggon gawe sembahyang sunat. Biar apa? Rumah kita tinggalkan gak perlu ditahlili, tapi bersinar. Kok pada ngono apa? Malaikat sopo kabeh. Iki fulan. Tempatnya ditinggal no. Nangis nang Gusti Allah njaluk no sepuro. Begitu hebatnya. Ya. Muga-muga kula kali sampean kabeh dipun paringono tertarik nang gene pahala-pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boten sampai silau ulat delok gemerlapi dunia sehingga meninggalkan ibadah ngerebut dunia, apalagi kita niru nanggene wong-wong sing tertipu dengan kehidupan dunia, membanggakan kehidupan dunia, mengabaikan agomo. Para hadirin, agunge akhlakul karimah menghormati orang lain. Pernah Sayyidina Ali karramallahu wajah sing terkenal awake cekel, giat, terengginas, iya, cekatan sembahyang subuh budal isu dadakno ana ngarepe ana wong tuwa. Ya Allah, wong tuwa iki lek tak salep perasaan wong iki. Lek gak tak salep, gak nututi aku sembahyang takbiratul ihram. Jelas is. Akhirnya napa? Krana de'e niku wau saaken nang wong tuwa niki, lek disalep kok perasaan nelongso atine. Krana padha semangat semangati. Wong tuane ya nyadari. Akhire ya apa? Wis daripada saya nyalep nglarakno atine wong golek ridone Gusti Allah, aku tak gak nyalep ae. Gak nglarakno atine wong. Yo napa? Gusti Allah kagum delok wong sing akhlake kaya ngene. Srengenge wayahe metu. Mandek kondisi entenono Sayyidina Ali dinteni gak metu. Dadi sak suwene mlaku niku kaya suwe kok suwe ngeten iki ya. Wong Gusti Allah sing nyetel iki ya. Dadi nututi sembahyang niku wae nututi. Wong tuwa pancet ngeten. Ya Allah, niku lah. Iya. Meskipun golek ganjaran ojo sampai arogan. Muga-muga donga dinunga nggih jamaah kabeh dipun paringi akhlake akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipun paringi akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula kali sampean yakin, kula yakin kabeh iki kepingin ditompoh ambek Rasulullah nggih ya, dengan keterbatasan kita. Tambiun ana siji peringatan. Annal jama'ata sak temene sembayang jama'ah fi ada'i maktubatir rijali, jama'ah melaksanakan sholat limang waktu kanggene wong lanang. Al-akhrori yang merdeka, artinya merdeka dudu-dudu budak. Perbudakan sekarang di Indonesia sudah tidak ada. Al-muqimina sing ono oma, ono oma nggih, iku fardu kifayatin, adalah fardu kifayah. Alal arjahi miturut pendapat yang kuat ya. Jadi kalau toh di sekitar rumah kita, lingkungan kula kali panjenengan, sak piro lingkungan itu paling tidak niku 40 ke ngene ku wau. Petang bolo dibagi papat, 10 ngalor, 10 ngidur, 10 ngulon, 10 ngetan. Kalau di tengah-tengah itu tidak diadakan sholat jamaah, maka semuanya berdosa. Mergane ngene Indonesia iki akelah langgar. Praktekno ngeten iki. Kenapa? Wong Indonesia wong Dowo kiai-kiai ini biyen kok bangun langgar, gak bangun masjid. Padahal tadirae akehan masjid. Kenapa? Ngeten, Pak. Wong tuwa biyen sangat luas ilmunya dan bijaksana oleh gembong masyarakat. Ngerti. Lekne wong Jawa iki doyan rokokan. Dakwah mereka harus lewat jagongan. Lelek langgar itu digawe masjid, gawe jagongan dosa. Iya. Dosa. Ya apa carane? Wis gawe langgar ae. Masalahe apa? Wong lek di jagongan, dijak rokokan. Seneng wong iki. Iya. Tapi sampean tinyali langgar-langgar biyen, pondok-pondok biyen. Langgar ciptaane kiai-kiai. Langgar iku ngene ngarep sak sok iku dadi masjid. Dilarang tidur di sini. Kabeh pondok ngoten. Kenapa? Dadi njagani telung sok iki digawe masjid. Sing liyane gawe langgar. Umpama turu gak apa-apa. Itulah kebijaksanaan orang dulu. Pergane lek wis enak ngene aja maido sing kuno. Durung tutup. Iya. Nikmati. Kenapa orang-orang niku begini? Sambil minta kepada Allah. Ya Allah, kula kok dereng tutup ilmu kula ambek wali saka niku. Kok cek pinter ya, ngoten nah. Gitu. Iya. Mergane gini ku wau, atelah langgar, nyediani, nulungi cek ne ngentas dosa niku wau. Hal itu fardu kifayah niku wau fi madhabina ing dalam madhab kita. Madhab Imam Syafi'i. Madhab itu apa sih? Madhab itu adalah pilihan jalan. Ya. Madhab apa yang dilakukan madhab itu. Ya. Laku lokali sampean cuman ikut madhab niku yang punya madhab itu banyak. Ya. Sing duwe madhab itu adalah mujtahid. Orang yang boleh ijtihad. Kabel ijtihad. Di mana ijtihad kita? Lek kula kali sampean ijtihad gak rodin di kiblat iki. Ya ijtihad to. Ijtihad iku ati-atien bilin deden di kidul iku, deden di kulon. Ya, iku ijtihad. Lalek kula kali sampean memahami Al-Qur'an harus ngerti bahasanya balaghoe. Mari ngono ilmu manteke. Ilmu siire ngerti kabeh. Wong maca Qur'an durung tete. Ngerteni sik siji. Balaghoe durung mari wis nyeleno wong liya. Oleh ijtihad niku. Iya. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki niku kepingin, aku kepingin koyok Imam Abdurrahman As-Suyuti ngarang sembarang. Sembarang dikarang hadis, apal sembarang apal. Tapi dia apa? Aku bukan mujtahid. Aku melok madzhab Syafi'i. Ngoten. Lah wong sakniki sik kait rukulite wis kepingin mujtahid. Saking kepingin dieloki wong ngono to ae. Ya. Wa fardu ainin sembahyang jamaah iku fardu ain, artinya harus dilakukan oleh wong iku dhewe-dhewe. Jare sapa? Inda Ahmad ibni Hambal, mumbuhe Imam Ahmad bin Hambal, wa Ato, Imam Ato, wal Auza'i, wa Abi Saur, wa Ibnul Mundir, wa Ibnu Huzaimah. Niki sing ngarani dadi lekne sembahyang gak jamaah gak sah durung sembahyang. Menurut sapa? Imam Ahmad bin Hambal. Sing enak ya apa? Kabeh bener. Kok iso? delok lingkungan. Wong kene iki nang jamaah iku kok nopo sembrono. Dadi masjid iku sepi. Kabeh nyambut gawe. Gimana untuk membangun orang-orang yang kurang memperhatikan sholat jamaah, memperhatikan perekonomiannya, memperhatikan yang lain, padahal jamaah ini amat pahalanya amat dibutuhkan kanggene masyarakat. Tak ngerti nah. Untuk apa? Tak ngerti kon. Singane apa? Di fardhu ain nun wis. Ngoten. Kangge bentuk bangun masyarakat kebutuhane supaya terpenuhi. Iya. Padha ambek sembahyang tasbih ngoten lho iki ya. Kaya sembahyang tasbih. Durung ru. Iya. Dik ngene Pasuruan niku wonten perumahan tembok. Perumahan tembok niku, Pak. Jenenge perumahan semer apa sampeyan? Napsi-napsi gak kenal tangga. Apa meneh ngene kene iku wong segolongane tingkat-tingkatan. Tingkatane Pak Camat, Bupati, Direktur, PLN, Direktur Meji. Golongane wong tingkat tinggi. Bentrok. Ngelu wong kono. Yo apa carane niki? Takon nang wong sing biyen cedhek nang Yai Hamid. Yo napa carane niki? Wis gayo sembahyang tasbih ae. Gayo sembahyang tasbih. Gawe perjuangan. Perjuangan. Akhire tiap malam Jumat legi gawe sembahyang tasbih. Full sak masjid niku wae. Kok iso? Rukun guyub gak ono wong sing aku gak. Semua terpanggil menjadi orang di bawah. Aku arek sing bagian anu, aku oh, rebutan ono nisor. Rebutan ono nisor. Rebutan dadi bos. Bukan rebutan dadi jeragan. Lah jeragan yo meretak to. Dadi apa? Alhamdulillah ringan. Ngaten lagi ya. Jadi gini. Begitu juga yo nilai jamaah itu amat besar. Amat besar. Dapat mengurangi, menutupi kejelekan orang-orang sekitar. Iya. Sampai delok wis. Daerah mana yang jamaahnya guyub, pasti di situ makmur. Di endi masjid itu mangkok gerundul-gerundul. Iya. Sing jamaah, pasti dia itu semangat kerja tapi terapas. Pasti ini kebunan. Sampai lek malam sebulat di pulang Kiai Nur Khalid ya. Fadilai jamaah jamaah. Mergane Kiai ini sing ngomong fardhu ain ngoten dong ya. Melihat situasi untuk membangun masyarakat. Kangge kula kali sampean ya napa? Lek kangge kula kali sampean waran sembahyang iku jamaah wajib. Ngoten. Jadi apa? Membentuk kulo kali sampean supaya dadi wong apik. Pas ketinggalan ya apa? Gak apa-apa wis, jenenge ketinggalan. Repot ya apa? Sembahyang dhewe. Lek iso golek jamaah. Jamaah ngoten lho. Bene sing bener sing wajib ya apa? Awak biyen gak tau jamaah, gak diterima. Lah ngoten nah. Dadi kangge kulo kali sampean diusano diwajibno krana ana sing ngarani wa sembahyang fardu lek nega jamaah gak ditrimo sampean tancepno agenno ana awake dhewe padha mbinge telu awake kepengin sugih nyambut gawe jare wong kuwi nyambut gawe gak nyelengi gak iso kudu nyelengi la wong hasile lho pas-pasan kate nyelengi lek nyelengi yo gak mangan riko artine ngene iya. Lek nyambut gawe yo. Selebihnya bisa ditabung. Ngoten lho. Wong jenenge nabung iku gak mesti wong sugih duwe tabungan. Gak mesti wong sugih iku duwe tak istugune teko tabungan. Lah lek wis gak kene cukup ya apa? Wis pangan kabeh repot. Lah niku wong ngoten. Jadi kula kali sampean jamaah iki wajib no nang awakmu cek ni giat uripmu cek ni nak tanamkan kepada anak-anak. Iya. Mari ngono ana merusute wong jamaah iku fardhu kifayah. Ana wis ana jamaah wis kena ditulung tulungi. Wonten mene wasartu li sihhati sholati inda Daud. Bahkan ada yang mengatakan sarate ketrimo sembahyang iku kudu jamaah. Jamaah tambah soro mana ini iya. Tapi paling enak iku wis melok madzhab Syafi'i ini lho iya. Paling enak. Padahal piyambe senes wong Jawa. Wong ngene mriko lho. Iya. Daerah-daerah Irak mriko. Gini kono gak ono banyu koyo ngene. Kok iso? Enak dilakoni ono ngene-ngene. Lah ngoten nak. Ya pancen digawe ono kene ngoten lho iya. Fayam bagi maka kalau toh kita sholat jamaah yang perlu diperhatikan nomor ini ya ya nopo nomor siji taswiyatus sofi ngelurusno barisan wahia utawi taswiyatus sofi ngelurusno barisan itu diantaranya sadul faraji fihi mengisi kekosongan barisan-barisan yang ada wa itmamus shaffil awal dan menyempurnakan barisan pertama fal awalu ya yang pertama bataswiyatuhu meluruskan barisan itu adalah mustahabun disunnahkan fi taqdiyatil jamaati untuk melaksanakan sholat jamaah. Wasartu dan merupakan syarat harus dipenuhi. Linaili fadliya untuk kangge oleh padailahe ganjaran petolekur derajat. Iya. Jadi sampai lek kate sembahyang iku ojo kesusu takbir. Lihat kanan kiri, sret. Lho, wis kenceng aku. Iya. Lah lek pinggire iku mang wis takbir ya wis. Lek turuk, ayo kita rapatkan, kita rapatkan. Ojo sungkan-sungkan. Ambune apa Ustaz mergane sampai lek nang masjid iku sunah gawe minyak wangi, ngoten lho iya. Lek wong gak gawe ya wis bejane awak ngono ae lak wis gawe minyak wangi kaya ono tetesono tapi dengan syarat ojo ngenyek nggih ya kita welas nang ngene ngoten niku wau dadi lek kula kali sampean moro-moro teko langsung takbir ya gak oleh 27 derajat teko iku ndelok kanan kiri wis kenceng apa enggak. Mergane Pak, sampean lek ne dadi imam, sampean lho iki lek dadi imam, ojo kesusu takbir. Tola-tola donga sing suwe. Iya. Kula audzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswas. Suwene yo tenang ae, tenang ae. Lha apa? Delok wong-wong jene rapet disi. Kula apa kesusu? Nulungi wong-wong cek ni rapet disik engkau lek aku takbiratul ikhram wong wis siap ganjarane oleh kabeh bijak sana iya wong gak kesusu iya kula ngoten dadi lek ne wayahe komat wis ngadeg donga robbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika robbi ayyahdurun kul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas suwe bareng wis suwe mari noleh istawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami iko mati sholah monggo nggih barisane direp cepetno dilurusno niku adalah merupakan syarat kita mendapatkan fadilah jamaah usolli fardul maghribi Allahu Akbar. Lah ngoten nah. Wong-wong wis siap kabeh oleh fadilah takbiratul ihram. Iya, mergane sampean aku dadi jar ojo dhisik, ojo rebutan dadi imam besok lek dadi imam. Uyu aku biyen tau ngaji rek. Saniki apa? Pelajaran dadi makmum. Oden mawon ya. Besok lek wis dadi imam koyo ngono, nggih ya. Wasartun linaili fadliya wa salatu man taraka sahihatun. Lek kapan ana wong sembahyang gak jamaah sah diterima. Iku gur kewajibane. Lakin jazama Ibnu Hazmin. Tapi ana sing berpendapat maneh. Biwujubia wajib baleni golek jamaah lei liyo. Sakniki apa? Sembayango. Pompong waktune durung ente. Tapi kon sik wajib mengulangi golek jamaah. Ono sing kereng ngoten, Pak. Iya. Aku mang durung jamaah sembayang. Ono jamaah. Asal sembayang mana? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dari sopo, Pak? Sayyidina Mu'adz iku lho biyen waktu sembahyang melok nang Kanjeng Nabi mari wiritan mule mule nang omahe adzan dhewe hayya 'alas shalah mari ngono teko kabeh mari ngono sembahyang sing imami Sayyidina Mu'adz mang dadi makmum sakniki dadi imam ulah apa iki jagane wong sing sik nyambut gawe mang lho wayahe adzan sik istirahat istirahat kongkon anu sik ringeten dadi kek ana kopi ambek rokokan kek ana mangan jek enak dhisik mari ngono ae sembayang ngono mari sembayang mari adus turu ngorok enak ngoten lho nggih ya iya lah enak sih enak dadi win masjid wis kamat kene durung masalah ya apa wong sik suhul ngono iki ya sik suhul jarno wis kongkon mangan dhisik ya apa kipas lek sampean terus sak jam ya turu ojo nggih ya niku bidi sirek ngopi es jenenge ayo atus satu no hari ngono sret mari sembahyang wis mari wiritan enak ngipi langsung mlebu swarga begitu bijaksana wong biyen niku iya dadi mengamalkan as-shalatu li waqtiha wis tawa lek nurut kiai iku enak tok wis enak tok enak tok iya mergane sampean lek diceluk kiai ojo kedendase saken sing ngikuti belajar wiritono ngaji Al-Qur'an tang yo bengi saken sing jadi makmum diceluk kiai tambah gak sembahyang ya saken sing sik celik pasti nyeluk Pak ya ya tutup pun ya. Dadi wong ana sing berpendapat sembahyang iku lek gak jamaah kongkon ngulangi. Wa bibutlani sholati tarkiyah. Bahkan ana sing ngono kene, gak sah sembayange oleh gak jamaah. Tambah kereng maneh iki ya. Sing enak ya melok Imam Syafi'i wis ardu kifayah. Ngoten. Tapi awak ojo jagakno wong liya. Wong awak iki kepingin sugih, kepingin mulya lah ngoten. Ayo awak iki sing nyambut gawe jamaah sing temenan nggih ya pun nomor 1 wong iku lekne jamaah makmume ya napa sing diurusi diperhatikan adalah barisan lurus dan rapat yang kedua wa adamu musabaqatil imami gak disi'i imam baik gerakan utawa bacaan lek wong iku ahli disi'i imam dikatos wingi iya besok ana kuburan ndase genti-genti jaran sorone iki iya man robuka khair ngeden rokok padahal ali jamaah iya gak telaten krono imam wis tuwa jarene kesuwen ya aja jamaah golek imam sing cepet ae lak wis ah opo maneh lek traweh ya tambah cepet-cepet tak jare Gusti Allah wong paling welek nyolong iku nyolong apa nyolong apa nyolong sembayang Wah, jadi Nabi nyolong sembahyang. Oh, no. Napa? Leka tumak nina itu. Rokok. Cut. Itu dah ni. Ya. Leka tumak nina itu podo ambik malingi wong sembah. Sembahyang. Si sembahyang itu si kau bernyolong. Si kau bergorok. Kerosimen dan iya. Nomor siji meluruskan barisan. Nomor dua. Hati-hati ojo di si imam. Baik. Napa? Angkat tangan tangi utawa mudun fa musabaqatuhu makruhatun alal murajjah makruh hukume kelakuan sing gak pantes dilakoni tapi lek wis ndangak ngene imame sik sujud tibane ya apa wayusannul audu ilal imam bali o ngadek ngene imam sik panjet balik oh balik ingka nabagian fi hadar rukni apabila imam masih pada rukun iku iya si ruku dipikirkan wis mari tangi loh si ruku ruku omane sungkan ojo lek sampean terus jadi jarang iya menunggul baru sujud jadi lek ini kecelik balik ngerti lho pak ana kecelene bapa-bapa ngene ya mboten wa haram ada yang mengatakan dosa dosa apa ya sembahyang oleh dosa krana disiki iman ngoten niku malama jazama bihi ba'dul mutaakhirin menurut pendapat ulama-ulama yang akhir ini kenapa mereka kok mengharam krono wong sak niki sembayangi gak telaten ake sing disi imam tak ngerti nah sing enak ya diwaram aku atas si makruh ay, gak apa-apa suwe-suwe ibadah gak bermakna gak berkualitas jokongnya ini harap ngerti nisa batal hati-hati malian pancen wong iku sembrono ya ya sembrono muga-muga mawon kula kali sampean ngaji ngeten iki dipun paringono saged ngelampahi nyempurnakno ibadah rupane salat jamaah. Yang ketiga nomor siji taswiyatus sufu, nomor dua tidak mendahului imam, yang ketiga wal iktina'u bil wuqufi fis shaffil awal. Wal-i'tina itu memperhatikan, berusaha untuk menempati barisan yang pertama. Niki wae, asal mboten ngoleh biyen aku ono kene, kon gak usah ngledek. Gak oleh, Pak, ngoten niku, Pak. Kari yo kari. Lek nek kapan sampean biasa ana kono kok ana wong disiki monggo ambek guyu ngono Pak alhamdulillah ana wong niru aku gelem ana ngene ngarep sampean wong sampean iku biasa ana shof pertama karena ada udzur kok shof yang kedua sudah penuh tetep jari Gusti Allah ojo gelo krana kon wis usaha tapi ono ngene tak kei sop pertama enak atau pak Gusti Allah gak medit sing penting sopan sing penting hormat ngoten tak ono ngene ngono ya tidak mentang-mentang oh itu aku jane galek lek wis ora mburi ya ono mburi gitu lho. Sing dinilai Gusti Allah itu bukan hasilnya, tapi usaha dan semangatnya. Sampai tinggali. Wa may yakhruj min baitihi. Siapa yang keluar dari rumahnya. Muhajiron ilallahi. Niat hijronang Gusti Allah. Niat ngaji. Niat deikumang memperbaiki diri. Tapi durung isoae. Summa yudrik ul mautu durung api durung tutup kok mati pakot waqa'a ajruhu alallah dia itu sudah diterima sempurna mergane semangat usaha Fal mukhafadatu alaihi aula minal mubadarati ilal ikhram. Memperhatikan barisan lebih penting daripada nguber ke susu takbiratul ikhram. Ya. Li idrakir ruku ma'al imam, karena berjamaah itu masih panjang bisa ditemui ketika selama imam durung ruku. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sebutin ini pak, kula lek ngaji ini gak tahu ngekei pertanyaan nang sampean si jembiin ruholis ya. Lek sampean kepingin takon sampean tulis mawon ya, utawa sampean cekat ya. Tapi muga-muga mawon sing kepingin takon langsung dikei pemahaman ambik Gusti Allah. Cuman ngoten, kita ini terbatas, cuma memohon kemurahan dan keluasan rahmat dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadhi qaulan wa fi'lan karuma, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama. Habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasidin. Mantun ni saking anu ya. Napa? Wayahe salat tasbih bekne sing gak kesusu, bekne melok. Iya. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna asrafna ala lalla asrafna fatub alaina tauba tawsili kulla hauba wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au sohba wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajuda manna la biktisabi minna bil Mustafa Rasul nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbi idada tatisubi walhamdu lil ilahi fil bad'i wa tanahi سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.